الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita yang membahas kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah, dan pada siang hari ini kita masuki permasalahan yang ke-6 dari bab yang ke-4 yang menerangkan tentang hukum-hukum seputar permasalahan perceraian. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu sadisah, permasalahan yang ke-6, ar-raja'atu, hukum-hukum seputar ar-raja'ah. Ar-raja'atu ta'rifuha, definisi ar-raja'ah, di mana di sini beliau menyebutkan definisi ar-raja'ah dari sisi bahasa, demikian pula dari sisi istilah dalam syariat. Lughatan al-marrah, al-marratu min ar-ruju'i. Secara bahasa yang dimaksud ar-raja'ah dan ar-raja'ah disebut juga ar-rija'ah dengan ra yang dikasrah, dan yang lebih masyhur, lebih fasih, dengan ra yang difathah, ar-raja'atu. Sebagian ahli bahasa seperti Al-Azhari menyebutkan bolehnya dikasrah, ar-rija'atu. Secara bahasa maknanya al-marratu min ar-ruju'. Sekali lagi, yaitu dari ar-ruju', yang berarti kembali. Ar-raj'. Di dalam keyakinan kaum Syiah ar-Rafidhah ada yang disebut ar-raja'ah. Yang dimaksud oleh mereka adalah keyakinan kembalinya sebagian manusia ke dunia. Kembali ke dunia. Mereka meyakini bahwa di akhir zaman nanti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu akan kembali ke dunia sebelum tegaknya hari kiamat. Demikian pula dalam anggapan mereka yang kufur, mereka juga meyakini bahwa Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Aisyah, Hafsah dan yang lainnya akan kembali ke dunia di akhir zaman. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala akan membalas dan menghukum mereka. Ini termasuk keyakinan kufur kelompok Syiah yang berasal dari keyakinan kaum Saba', dari akidah Saba'iyah, Abdullah bin Saba', seorang Yahudi yang berpura-pura masuk dalam al-Islam. Wa syar'an, adapun secara istilah yang dimaksud ar-raja'ah, i'adatu zawjatihi al-mutallaqah, i'adatu zawjatihi al-mutallaqati talaqan ghayra ba'inin ila ma kanat alaihi qabla talaqi biduni aqdin. Yang dimaksud ar-raja'ah adalah mengembalikan istrinya yang telah ditalak, yang ditalak dengan talak yang tidak ba'in, Karena apabila telah ditalak bain, berarti tidak diperbolehkan lagi kembali. Tidak ada hukum raj'ah apabila terjadi talak bain. Maka talak tersebut harus talak yang bukan bain. Talak yang dijatuhkan sekali, jatuhkan dua kali. Adapun apabila seorang telah menjatuhkan tiga kali talak, maka yang terjadi adalah talak bain. Dan tidak ada hukum raja'ah. Mengembalikan istrinya yang telah ditalak dengan talak yang bukan bain ila ma kanat alaihi qabla talak. Kembali kepada sebelumnya, status dia sebelum ditalak. Sebelum ditalak. Biduni aqdin. Dengan tanpa akad. Jadi apabila seorang hendak merujuk kepada istrinya yang telah dia talak, dia cerai, selama masih dalam masa iddah, maka diperbolehkan bagi seorang suami merujuk kembali istrinya tanpa perlu akad yang baru. Berbeda halnya kalau akad, kalau masa iddah telah selesai. Nanti akan ada bab khusus yang menerangkan tentang masing-masing masa iddah. Masa iddah seorang istri ketika dicerai itu berapa? Masa iddah seorang istri yang dalam keadaan hamil ketika dicerai, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ar-raja'ah adalah mengembalikan status istri, kembali menguatkan statusnya sebagai istrinya setelah dia ceraikan. Ketika dia mentalak, satu kali talak, dua kali talak, memang istri yang ditalak tersebut tetap berstatus sebagai istrinya yang sah selama belum habis masa iddah. Selama belum habis masa iddah, dia tetap istrinya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan mengeluarkan istri dari tempat tinggalnya, karena mereka berstatus masih suami istri selama dalam masa iddah. Nah, ketika seorang laki-laki merujuk istrinya tersebut, maka itu semakin menguatkan, mengembalikan pada kondisi sebelumnya, bahwa tidak ada jatuh tempo yang menyebabkan berakhirnya masa status dia sebagai istri. Karena dia telah merujuk, merujuk kembali menjadi istrinya tanpa harus melakukan akad baru. Jadi tidak mesti dengan akad saya menikahkan kamu dan seterusnya. Tidak ada ijab, tidak ada qabul, tidak ada mahar, karena tetap berstatus sebagai istrinya. Masyru'iyyatuha, adapun tentang disyariatkannya ar-raj'ah, dalla ala masyru'iyyati ar-raj'ati al-kitabu was-sunnah wal-ijma'. Yang menjelaskan tentang disyariatkannya ar-raj'ah adalah al-kitab, as-sunnah, dan ijma' al-ulama. Amma al-kitabu fa qawluhu ta'ala, adapun kitab yakni Al-Qur'an Karim, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalik in aradu islaha. Wa bu'ulah, bu'ulah al-ba'al, suami, ahaqqu bi raddihinna fi dhalik, suami-suami mereka itu lebih berhak untuk merujuk mereka. Bi raddihinna ay, yang dimaksud bi raddihinna ay bi raja'atihinna, mengembalikan mereka untuk dikuatkan kembali statusnya sebagai istri. Fi dzalika, dalam perkara tersebut, maksudnya dalam masa iddah itu. Selama dalam masa iddah. Misalnya seorang wanita yang dijatuhkan padanya cerai dan dia masih mengalami haid. maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. 3 kali haid. Nah, selama dalam masa iddah ini, selama dalam 3 kali haid ini, dia tetap berstatus sebagai istrinya. Nah, selama dalam 3 kali haid, suami berhak, dan dia lebih berhak untuk menyatakan, saya merujuk kembali istri saya. Ahakku wa bu'ulatuhunna ahakku biraddihinna fi dhalik. Dan suami itu lebih berhak dalam hal menyatakan rujuk, dia lebih berhak. Beda kalau telah berakhir masa iddah. Apabila telah ditunggu 3 kali haid, suami tidak juga merujuk hingga selesai masa iddahnya, berarti statusnya lepas sudah. Tidak ada lagi hubungan suami istri karena dia telah lepas, selesai masa penantian, selesai masa iddah. Maka istri tidak lagi berstatus sebagai istri bagi laki-laki tersebut. Apabila ingin kembali setelah selesainya masa iddah, maka yang lebih berhak untuk menentukan hal tersebut adalah istri. Misalnya suami mengatakan, saya ingin kembali, padahal telah selesai masa iddah. Istri lebih berhak menentukan, karena bukan lagi berstatus sebagai istri. Dia berhak mengatakan, wah, saya tidak mau kembali lagi, kan sudah selesai masa iddah. Dia enggan untuk kembali, meskipun dengan akad yang baru, maka dia berhak. Tapi selama dalam masa iddah, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalik. Suami lebih berhak untuk menyatakan rujuk kembali kepada istrinya. In aradu islaha. Apabila mereka menghendaki kembali menjadi baik, rukun di antara keduanya. Walhasil, yang menjadi syahid dari firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah ahaqqu biraddihinna. Biraddihinna ay rujuk. Rujuk kembali. Wa qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin. Fa amsikuhunna bima'ruf. Apabila kalian menceraikan istri-istri kalian dan balagna ajalahunna. Yani apabila hendak mencapai ajal, maksudnya selesai masa iddah. Jadi yang dimaksud fa balagna ajalahunna ay idza qaratna bulugha ajalihinna, apabila telah mendekati waktu selesainya masa iddah dari istri yang dijatuhkan cerai tersebut. Fa amsikuhunna bima'rufin. Amsikuhunna, maka tahan mereka dengan cara yang ma'ruf. Bagaimana cara menahannya? Ay birraja'ah. Yaitu dengan cara merujuk kembali. Dengan cara merujuk kembali. Maka ini juga dalil menunjukkan disyariatkannya ar-raja'ah, merujuk kembali istri yang telah dijatuhkan padanya talak. Wa amma sunnah. Adapun dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, fa hadits Ibnu Umar al-madhi dzikruhu. Yaitu hadis Ibnu Umar yang telah disebutkan sebelumnya ketika Ibnu Umar menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan istrinya sedang mengalami haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk merujuknya kembali. Faqaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam yang menyatakan murhu fal yuraji'ha, perintahkan dia agar dia merujuk kembali istrinya. Ini juga menunjukkan di syariatkannya merujuk atau melakukan raja'ah, yaitu kembali kepada istrinya setelah menjatuhkan talak. Wa ajma'ul ulama ala anna man talaqa duna thalathi fa inna lahu raj'ata fil iddah. Dan para ulama telah bersepakat bahwa barang siapa yang menjatuhkan talak kepada istrinya yang bukan talak 3, jadi talak satu, talak dua. Fa inna lahu raja'ah, maka diperbolehkan bagi seorang suami untuk merujuk kembali istrinya fil iddah, selama dalam masa iddah. Dan para ulama menyebutkan kesepakatan dalam permasalahan ini, disebutkan oleh Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala, ijma', Ibn Qudama rahimahullah dalam Al-Mughni, dan yang lainnya dari para ulama, mereka menukilkan adanya kesepakatan tentang disyariatkannya ar-raja'ah. Yang ketiga, al-hikmatu minha, apa hikmah dari disyariatkannya ar-raja'ah. Al-hikmatu min ar-raja'ati i'ta'u zawjil fursata, hikmah dari adanya hukum raja'ah, merujuk kembali istrinya, adalah memberi kesempatan kepada seorang suami idza nadima, apabila dia menyesal, ala iqa'it talaqi, apabila dia menyesal karena telah menjatuhkan talak kepada istrinya. Kadang-kadang seorang berbuat, tapi di masa mendatang ternyata dia menyesali. Mengapa dia melakukan ini? Mengapa dia melakukan itu? Atau dia tidak menyesali, namun di masa depannya, di hari-hari yang berikutnya, dia melihat ada perkembangan yang baik. Terjadi perubahan pada istrinya misalnya, yang sebelumnya kelihatan akhlaknya buruk, sudah menjadi baik. Yang sebelumnya dia melihat bahwa pada istrinya ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak kuat, akhirnya dia menjatuhkan talak. Ternyata setelah dia menjatuhkan sekali talak atau dua kali, ada perbaikan. Nah, ini adalah merupakan proses yang memungkinkan bagi seorang suami untuk memikirkan kembali. Ada kemungkinan dia akan kembali merujuk kepada istrinya tersebut dan tidak melanjutkan talaknya. Maka itu di antara hikmah. Wa arada istinafal 'ishrati az-zawjiyah, dan suami ingin memulai kembali kehidupan rumah tangga yang baru dalam pergaulan suami istri. Fayajidul baba maftuhan amamah, sehingga dia mendapatkan ada pintu masih terbuka di depannya. Wa hadha min rahmatillahi 'azza wa jal bi'ibadihi wa lutfihi bihim, dan ini termasuk di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya dan kasih sayang Allah kepada mereka. Baik, sampai di sini ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.